Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa utitul kanzain. Al-ahmar wal-abyada. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah wa alla yusallitu alaihim aduun min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Hadith Uban radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa utitul kanzain dengan sighah majhul tidak disebutkan di situ fa'ilnya utitu aku diberi. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Karena sudah diketahui, maklum. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan. Tidak disebutkan di situ fa'ilnya dan didatangkan dengan sighah majhul. Karena sudah diketahui siapa fa'ilnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Begitu pula di sini, utitu aku diberi. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Al-kanzain. Al-kanz di sini adalah al-amwal an-nafisah. Harta yang berharga. Aku diberi dua harta yang berharga. Kapan diberinya? Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Ataukah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua harta yang berharga tersebut adalah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di situ didatangkan dengan fi'il madhi, utitu, aku diberi. Untuk menyebutkan sesuatu yang mustakbal. Asalnya di sana fi'il madhi itu adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau untuk sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi, maka menggunakan fi'il mudhari. Akan tapi ini adalah asalnya. Terkadang di sana fi'il madhi akan tapi digunakan untuk sesuatu yang mustakbal. Tentu saja yang seperti ini adalah li faedah, karena ada faedahnya. Kenapa fi'il madhi itu yang harusnya untuk sesuatu yang sudah terjadi akan tapi digunakan untuk sesuatu yang akan terjadi, untuk menunjukkan tahqiq bahwasanya perkara yang akan terjadi itu nanti akan benar-benar terjadi. Sebagaimana sesuatu yang madhi itu kita yakin bahwasanya itu pasti terjadi. Sehingga apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, "U'titu," aku diberi dengan dua harta yang sangat berharga, padahal Allah memberikannya nanti. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, akan tapi dengan menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan tahqiq bahwasanya nanti benar-benar apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini benar-benar akan terjadi. Wa waqa'a kama akhbar. Dan benar apa yang beliau sebutkan itu terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Ini juga menunjukkan selain apa yang kemarin, hadis yang sebelumnya, lafaz yang sebelumnya, lafaz yang ini juga menunjukkan hal yang sama, yakni benarnya di sana nubuwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya di sana kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Dan apa yang beliau khabarkan itu benar-benar terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitul kanzain, aku diberi dua harta yang sangat berharga. Al-ahmara wal abyadha. Dinasabkan sebagai badal dari kalimat al-kanzain yang mansub dia sebagai maf'ulun bih. Dua harta yang berharga tersebut apa? Dua harta yang berharga tersebut adalah al-ahmara wal abyadha, yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Yang dimaksud di dalam lafaz tersebut atau hadis ini, harta yang berwarna merah maksudnya adalah adz-dzahab, emas. Adapun harta yang berwarna putih di sini maksudnya adalah al-fiddah, perak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya dua harta yang berharga ini, emas dan perak. Yang mana emas ini, emas dan perak ini untuk menunjukkan harta dari dua kerajaan yang besar di zaman tersebut. Yakni yang pertama adalah kerajaan Al-Furs, kerajaan Persia. Kemudian yang kedua, kerajaan Rom, Roma. Yang mana kerajaan Roma di sana atau Rom, kebanyakan hartanya adalah adz-dzahab, emas, walaupun mereka juga memiliki perak. Akan tapi yang lebih dominan harta yang mereka miliki adalah emas. Adapun Al-Furs, kerajaan Persia, harta yang mereka miliki adalah perak. Meskipun mereka juga memiliki harta yang namanya emas, akan tapi yang lebih dominan, yang lebih banyak harta yang mereka miliki adalah perak. Sehingga dua harta yang berharga ini, yang berwarna merah dan berwarna putih, yang maksudnya di situ adalah emas dan perak, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada nabinya, kepada umatnya nanti sepeninggalnya Rasulullah SAW, akan diberikan di sana kemenangan, ditaklukkan di sana dua kerajaan besar di zaman tersebut, ditaklukkan di sana kerajaan Persia, dan juga akan ditaklukkan di sana kerajaan Rom, yang keduanya memiliki harta di sana al-ahmar wal-abyad, merah dan putih, emas untuk mereka kerajaan Rom dan perak untuk kerajaan Persia, yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan mereka akan membawa pulang harta-harta mereka sebagai bentuk ghanimah di dalam memenangkan peperangan. Allah muliakan kaum muslimin, Allah tolong kaum muslimin, Allah berikan di sana kemuliaan, Allah berikan di sana kewibawaan, Allah berikan di sana kemenangan. Kaum muslimin ketika itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang melakukan penaklukan demi penaklukan ke negeri Persia, yang negeri Persia ini ditaklukkan dengan beberapa atau berbagai macam peperangan-peperangan, yang paling besarnya peperangan yang terjadi untuk menaklukkan negeri Persia ini Qadisiyah, yang dikenal dengan perang Qadisiyah, yang kemudian negara tersebut atau negeri tersebut, kerajaan tersebut ditaklukkan, diakhiri dengan peperangan Nahawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam kondisi ketika itu prajurit tentara yang dimiliki oleh kaum muslimin hanya 7.000. Nah, 7.000 prajurit. Sedangkan dalam keadaan musuh ketika itu berjumlah lebih dari 2 kali lipat, bahkan lebih dari 4 kali lipat, 30.000 pasukan. 7.000 dengan 30.000, 4 kali lipatnya lebih. Nah, kondisi peperangan yang tidak seimbang dari sisi jumlah, bahkan juga dari sisi persenjataan, tentu saja mereka senjata yang mereka miliki lebih banyak dan lebih lengkap. Nah, akan tapi bisa babita masukihim, dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan tauhid, Allah muliakan mereka, Allah jadikan mereka menang, Allah jadikan mereka berwibawa di hadapan bangsa-bangsa yang lainnya. Tidak dihinakan, tidak direndahkan, disebabkan tauhid yang mereka berpegang teguh dengannya, disebabkan sunnah yang mereka berpegang teguh dengannya. Maka kalau seandainya umat di akhir zaman ini menginginkan kewibawaan sebagaimana yang dimiliki generasi pertama, menginginkan kemenangan yang dimiliki generasi pertama, memiliki kemuliaan sebagaimana yang dimiliki oleh generasi pertama, maka nasihat salafun salih bahwasanya la yuslihu hadil ummah, la yuslihu akhir hadil ummah, tidak akan bisa menjadikan baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan baik generasi pertama. Nah, apa yang menjadikan generasi pertama itu menjadi baik, menjadi saleh? Kemuliaan, kewibawaan, kemenangan, kemenangan. Tentu saja karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan tauhid, maka kalau seandainya menginginkan akhir umat ini, menginginkan kemuliaan, kewibawaan, kemenangan, nah, sebagaimana yang dimiliki generasi pertama, maka solusinya adalah kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, meninggalkan segala bentuk penyimpangan dan kesesatan, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau seandainya kalian sudah mulai jual beli dengan cara 'inah. Kalau seandainya kalian sudah mulai bermuamalah dengan cara riba, tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram di dalam muamalah-muamalah kalian. Nah, memang sulit. Nah, memang yang namanya kasbur rizq, mencari rezeki itulah perkara yang berat, apalagi ketika harga melonjak. Akan tapi jangan sampai kemudian yang seperti ini menjadikan engkau tidak peduli lagi dengan perkara yang haram. Nah, nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Nah, prinsip yang salah. Nah, kalau seandainya kalian sudah mulai tabayatum bil inah, berjual beli dengan cara inah, bermuamalah dengan riba, enggak peduli mana yang halal mana yang haram, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mulai mengambil ekor-ekor sapi, mulai ridha dengan peternakan-peternakan kalian, sibuk dengan peternakan kalian. Nah, waraditum bizzara, dan kalian sudah mulai ridha dengan pertanian-pertanian kalian, sibuk dengan pertanian, perkebunan, maisyanya. Nah, wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fisabilillah, kalian meninggalkan agama kalian. Nah, yang itu di dalam agama tersebut ada kebaikan untuk dunia kalian dan akhirat kalian. Akan tapi kalian meninggalkannya, kalian lebih ridha dengan dunia yang ada pada kalian. Nah, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan timpakan kepada kalian itu dhulla, kehinaan, kerendahan. Di hadapan umat yang lainnya rendah, hina, tidak memiliki kewibawaan. Nah, tidak ada kewibawaan sama sekali sebagaimana generasi pertama. Nah, generasi pertama yang dikatakan di sana, nusirtu birrobi masirata syahrin. Nah, orang-orang kufar di masa tersebut, nusirtu birru'bi masirata syahrin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah timpakan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Masirata syahrin, sebulan perjalanan. Belum menyerang, sebulan sebelum melakukan penyerangan sudah takut duluan. Memiliki wibawa tinggi di hadapan umat yang lain, kewibawaan, kemenangan Allah berikan disebabkan berpegang teguhnya agama kepada agama mereka dan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, layan zi'uhu, kehinaan tersebut, kerindahan tersebut yang disebabkan oleh ulah kalian karena memang kalian sudah tidak peduli dengan agama kalian, Allah tidak akan mencabut kerendahan tersebut. La yanzi'uhu, tidak akan mencabutnya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kembali kepada sunnah, sampai kalian kembali kepada tauhid. itu yang akan menjadikan kehinaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tauhid. Nah, tinggalkan segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada kuburan, ketergantungan kepada para wali, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan untuk mendapatkan kemuliaan, kewibawaan. Kesyirikan ditinggalkan, kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu solusinya. Rasul tidak menyebutkan yang lain. Bukan di sana solusinya, engkau tingkatkan ekonomimu. Tidak disebutkan di situ. Kalau kaum muslimin ekonominya bagus, maka akan kembali kemuliaan yang dulu pernah dimiliki. Tidak disebutkan oleh Rasul. Bukan juga di situ kemudian solusinya, kembali atau terjun di dunia-dunia politik, ikut berebut kekuasaan. Kalau kaum muslimin berada di atas, kalau kaum muslimin menguasai, menjadi pemimpin, maka akan mulia kaum muslimin semuanya. Tidak disebut seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan satu solusi saja, bahwasanya kerendahan tersebut, kehinaan tersebut, la yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Inilah kunci baiknya umat di akhir zaman ini, sebagaimana ini yang menjadikan baik generasi pertama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.